malam. Oh, intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang bulan beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Untukmu.